bersifat iblis. Rupanya memang seperti manusia, perbuatannya sungguh luar biasa. Osanis memang sadis, orang bersifat iblis. Osanis memang sadis, orang bersifat iblis. Rupanya memang seperti manusia, perbuatannya sungguh luar biasa. Sifat iblis, umur sudah tua renta, memperkosa gadis. Coba bayangkan saja, orang bersifat iblis, umur sudah tua renta, memperkosa gadis. Idih, idih, idih, jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Coba bercermin giginya melompong. Coba bercermin giginya melompong. Oh sadis memang sadis, orang bersifat iblis. Oh sadis memang sadis, orang bersifat iblis. Rupanya memang seperti manusia, biasa. Hati siapa yang takkan menangis? Coba hati siapa yang takkan menangis? Aduh keterlaluan lewat batas. Aduh keterlaluan lewat batas. Oh sadis memang sadis, orang bersifat iblis. Oh sadis memang sadis, orang bersifat iblis. Rupanya memang seperti manusia, perbuatannya sungguh luar biasa. Maksudnya menghindari, jangan sampai terjadi. Maksudnya menghindari, jangan sampai terjadi. Mereka diberondong dengan keji. Mereka diberondong dengan keji. Oh sadis memang sadis, orang sadis memang kalian orang bersikap keras rupanya.